بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعنوان هذا اللقاء كما عرفنا الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا لفظ حديث صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وينبغي على كل مسلم أن يستشعر هذا المعنى، وأن يعيش خائفا من الوقوع في الظلم ومن ظلم العباد، فإن الظلم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، أي يوم يلقى الناس رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يكون فيه القصاص، حيث يقتص للمظلوم من ظالمه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarganya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan kemarin, insyaallah pada hari ini Syekh akan menyampaikan pengajian dengan judul Al-Zulm Zulumatun Yawm Al-Qiyamah, yang artinya kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Zulm Zulumatun Yawm Al-Qiyamah itu merupakan sebuah lafal hadis, hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqul zulm fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian ya daripada kezaliman, jagalah diri kalian daripada kezaliman. Fa innal zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kenapa Rasulullah menjelaskan? Karena sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Hadis ini mengingatkan kepada kita ya, kepada setiap muslim agar senantiasa benar-benar merasakan akan bahayanya kezaliman. Hadis ini membuat kita agar senantiasa merasakan akan bahayanya kezaliman, dan senantiasa seorang muslim hendaknya takut terjerumus dalam kezaliman, baik menzalimi dirinya apalagi terjerumus dalam kezaliman terhadap orang lain. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Al-zulm zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisos di antara manusia, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat kezaliman pada hari kiamat, dia akan mendapatkan penuh kegelapan. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن الظلم ظلمات يوم القيامة هو على ظاهره، أي أن من يأتي يوم القيامة ظالما فإنه يكون في ظلمات يوم القيامة فلا يهتدي سبيلا، بينما المؤمنون يعطى كل نوره على قدر إيمانه، فيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Adh-dhulm dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Kita maknanya sesuai dengan zahirnya, maknanya sesuai dengan zahirnya. Artinya apa? Orang yang melakukan kezaliman pada hari kiamat, orang yang melakukan kezaliman pada hari kiamat, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan penuh dibawa di dalam kegelapan. Fala yahtadi sabila, sehingga akhirnya dia tidak tahu mau jalan kemana. Kenapa? Karena sekelilingnya penuh dengan kegelapan. Berbeda dengan orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di mana kalian akan melihat orang-orang mukmin di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, ada cahaya yang Allah berikan kepada mereka, baik di depan mereka maupun di belakang mereka, ada cahaya yang melindungi mereka. Berbeda dengan orang yang melakukan kezaliman. Jika seorang melakukan kezaliman di dunia, maka di akhirat kelak dia datang pada hari kiamat berjalan di dalam kegelapan sehingga dia tidak mengetahui mana jalan yang benar. Wadzulmu ayuhal ikhwah tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala fa'ilahu al-zalim bil-wa'id al-shadid wa tawa'adahu subhanahu wa ta'ala bil-la'nah وأليم العقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه وتعالى يمهل للظالم ولا يهمله، فإذا أخذه سبحانه وتعالى أخذه أخذا شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كتوهيلا بارب النغار yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang berbuat kezaliman dengan azab yang sangat pedih, dengan hukuman yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari kezaliman yang mereka lakukan. Sedikit pun kezaliman yang mereka lakukan, Allah tidak akan lalai. Memang benar, Allah membiarkan mereka ke dalam kezaliman. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari kezaliman yang mereka lakukan. Bahkan Allah mengancam kezaliman yang mereka lakukan dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Ya, demikianlah bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum sebuah negeri yang berbuat kezaliman, inna akhdahu alimun syadid, karena sungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya, ini Allah ancamkan kepada negeri yang berbuat kezaliman. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala memang membiarkan orang-orang berbuat kezaliman, namun kezaliman mereka sama sekali tidak ada yang luput dari perhatian Allah, dan Allah akan balas setiap kezaliman dengan azab yang sangat pedih. Wa idza tafakkara al-aqil wa nadhara fi at-tarikh wa fi al-umam allati madat qabl wa kam hiya al-umam allati madat kathratan ha'ula'i madha kullu minhum bi'amalihi wa kam fihim aydhan min adh-dhalama الذين تعدوا على الحقوق على الأعراض على الدماء على الأموال إلى غير ذلك، أين هؤلاء وأين الأمور التي ابتزوها وأخذوها ظلما؟ ذهب كل ذلك، لكنهم بقوا متحملين تبعات ظلمهم وعدوانهم وبغيهم وغرورهم في حياتهم الدنيا. فينبغي على العاقل أن تكون الآخرة منه على بال، وهذا أنفع علاج للإنسان لترك الظلم، وهذا نجده واضحا في التوجيه المبارك الذي سمعناه من نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. فإذا ما حدثت الإنسان نفسه أن يظلم، يتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، قد يأخذ شيئا بغير حق، قد يعتدي على عرض، قد يستمتع ببعض المظالم والتعديات، لكنه إذا تذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة فإن هذا سيكون بإذن الله عز وجل أكبر حاجز ورادع له عن الوقوع في الظلم. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mau berpikir, seorang yang berakal hendak berpikir, kemudian mengamati, melihat apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu sangatlah banyak, ya. Dan kita tahu bahwasanya di antara mereka banyak orang-orang yang telah berbuat kezaliman, baik berbuat zalim dengan melanggar kehormatan orang lain atau dengan menumpahkan darah, mengambil harta orang lain, ya. Terlalu banyak orang-orang yang telah berbuat zalim, telah lalu dan telah meninggal dunia. Kalau kita perhatikan dari umat-umat terdahulu, orang-orang zalim tersebut yang dulu mereka bersenang-senang dengan hak orang lain, mereka berfoya-foya dengan mengambil hak orang lain, di manakah mereka sekarang? Mana kezaliman yang telah mereka lakukan, hak-hak orang lain yang telah mereka ambil, mana? Semuanya telah sirna. Mereka pun telah sirna. Kesenangan yang mereka rasakan telah sirna. Mereka sudah tiada. Akan tetapi tinggal satu perkara, yaitu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan harus mempertanggungjawabkan seluruh kezaliman yang telah mereka lakukan. Meskipun sebelumnya di dunia mereka dengan penuh kesombongan, dengan bersenang-senang memanfaatkan hak-hak orang lain, dengan berbuat zalim kepada mereka, namun akhirnya di akhirat kelak mereka akan bertanggungjawabkan seluruh kezaliman yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengingat akan akhirat, mengingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqul zulm, jagalah diri kalian daripada kezaliman, takutlah diri kalian kepada kezaliman, jangan sampai terjerumus dalam kezaliman. Apa kata Nabi? Fa inna dhulm dhulumatun yaumil qiyamah, sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW ingatkan akan akhirat, dan ini merupakan obat yang sangat ampuh untuk mencegah seorang terjerumus dalam kezaliman. Oleh karena itu, jika di antara kita terbentik dalam hatinya untuk berbuat kezaliman, dan syaitan senantiasa membisiki kita untuk melakukan kezaliman, mungkin saja di antara kita waliyadzubillah ingin menikmati hak orang lain, bersenang-senangan dengan merampas hak orang lain. Ini merupakan kezaliman. Jika dia hendak, jika seorang ingin melakukan kezaliman, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Adz-dzulm dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya mengingat akhirat merupakan perkara yang sangat membuat orang takut untuk terjerumus dalam kezaliman. Oleh karena hendaknya kita senantiasa ingat akan akhirat, ingat akan hari bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana Allah akan mengadili, menghakimi kita semuanya. Wa qad dallat an-nusus 'ala anna adh-dhulm anwa'un thalatha. An-naw' al-awwal dhulmun baina al-'abd wa baina rabbih subhanahu wa ta'ala. وهذا أشد الظلم وأشنعه وأفضعه، وهو الشرك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد والشركاء. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أظلم الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الجرائم، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبد غيره واتخذت الأنداد فهذا أعظم الظلم، لأن العبادة وضعت في غير موضعها. وهذا النوع من الظلم لا يغفره الله في حق من لقي الله عز وجل به يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, kezaliman yang timbul antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dan ini merupakan kezaliman yang sangat parah dan yang sangat buruk dan sangat jelek. Kezaliman ini adalah kesyirikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang kafir yang mereka berbuat kesyirikan, Allah sifati dengan humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka ladzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu, kezaliman jenis ini yaitu kesyirikan merupakan kriminal yang sangat besar. Kriminal yang terbesar adalah kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ibadah diletakkan oleh Allah hanya untuk milik Allah. Para hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan adalah kezaliman yang sangat nyata. Kenapa? Karena ibadah wudhi'at fi ghairi mawdhi'iha. Kenapa? Karena ibadah diletakkan bukan pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu diletakkan untuk kepada Allah, namun orang-orang berbuat kesyirikan sehingga ibadah diberikan dan diletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. dan kezaliman jenis ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Wal naw' ats-tsani dzulmul 'abd li nafsihi birtikabil ma'asi wadh-dhunub allati hiya dun asy-syirk. فإنه بذلك قد ظلم نفسه حيث عرضها لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالذي يقع في المعاصي والذنوب ظلم نفسه لأنه عرضها للعقاب وعرضها لسخط الله سبحانه وتعالى. Adapun jenis kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana? Yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang selain kesyirikan. Kenapa dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri? Karena seorang yang telah berbuat maksiat, dia telah menghamparkan dirinya pada kemarahan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan dirinya pada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Allah ingatkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka. Lantas kita berbuat maksiat malah menjerumuskan diri kita dalam siksaan Allah dalam api neraka. Ini berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri. An-naw' ats-tsalits من الظلم ظلم الناس بالتعدي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم وممتلكاتهم، وهذا النوع لا يتركه الله سبحانه وتعالى، بل يكون القصاص للمظلوم من الظالم، إلا إذا سمح، إذا سمح له المظلوم وعفى عنه، وإن لم يسمح فإنه يمكن من الاقتصاص منه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Adapun jenis yang ketiga, yaitu kezaliman terhadap manusia yang lain dengan melanggar hak-hak mereka, baik dengan menumpahkan darah mereka atau mengambil harta mereka atau menjatuhkan harga diri mereka. Ini semua merupakan bentuk kezaliman, dan kezaliman bentuk ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengadakan qisas pada hari kiamat bagi orang yang dizalimi, ya, harus mengambil lagi haknya dari orang yang menzalimi, dan ini merupakan qisas pada hari kiamat, kecuali jika orang yang dizalimi memaafkan, ya, memaafkan terhadap orang yang menzaliminya. Jika tidak, maka tidak akan dibiarkan, akan ada kisos. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda: latu adannal hukuk, akan diserahkan hak-hak itu kepada ahlinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dikisos karena dia telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Artinya sampai hewan pun akan diadakan kisos bagi mereka, apalagi manusia yang telah melanggar hak-hak manusia yang lain. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdhihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Kata Rasulullah sallam, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman yang lain, maka hendaknya dia minta dihalalkan, minta dimaafkan dari saudaranya pada hari ini. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk minta dihalalkan pada hari ini di dunia sebelum kita meninggal. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham, yaitu hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu mazlamatahu. Jika dia memiliki amalan saleh, maka akan diambil amalan salehnya dan untuk diberikan kepada saudaranya yang telah dia zalimi. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Dan ternyata jika orang yang mendzalimi sama sekali tidak memiliki kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dipikulkan kepada orang yang mendzalimi pada hari kiamat kelak. Wa jaa'a kadzalika fil hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atadruna man al-muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس حقا. وإذا سئل الناس من المفلس يتبادر إلى أذهانهم إفلاس الدنيا، بحيث يكون الإنسان ليس عنده متاع، ليس عنده أموال، هذا الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال من المفلس. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فبين عليه الصلاة والسلام الإفلاس الحقيقي الذي يكون يوم القيامة، وهو الإفلاس من الحسنات وتحمل الأوزار والسيئات، وأن يكب الإنسان في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. هذا ينبغي أن نلاحظه وأن ننتبه له، يصلي ويصوم ويزكي ولكنه مفلس يوم القيامة، يصلي ويصوم ويزكي ولكنه يأتي مفلسا يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ قال يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذه كلها تعديات وظلم للعباد، ظلم لهم بالشتم أو بالقذف أو بأكل المال أو بسفك الدم أو بالضرب، وجميع هذه الأشياء لا تضيع، وإن ضاعت في الدنيا لا تضيع يوم القيامة، لا تضيع يوم القيامة في يوم القصاص. قال يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا وهذا إشارة إلى المظلومين. قد يأتي الإنسان يوم القيامة وقد ظلم عددا كثيرا. ولو قيل لقائل تذكر الآن أعداد الذين ظلمتهم كم هم، ربما نسي الظلم ونسي المظلومين ونسي المظلمة، لكن ذلك كله يجده يوم القيامة، كل ذلك يجده يوم القيامة ولا يضيع شيئا يوم القيامة. وما يضيع للناس في الدنيا من حقوق ومظالم وغير ذلك، كل ذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم القصاص. ولهذا قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، إشارة إلى المظلومين ولو كانوا بالآلاف ولو كانوا بالملايين. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، يعطى من خطايا هؤلاء الذين ظلمهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang menjelaskan akan bahayanya kezaliman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, yang rugi di antara kami, yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang-barang, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Faqala, maka Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha. Sungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, dengan bawa amalan salatnya, amalan puasanya, dan amalan zakatnya, namun ternyata dia telah memaki si fulan. Wa qadhafa hadza. Kemudian dia telah menuduh si fulan, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadza, dan telah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan telah menumpahkan darah orang lain. Wa dharaba hadza, dan telah memukul orang lain. Itulah orang-orang yang bangkrut. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah kebaikan yang dia miliki, orang yang telah berbuat zalim ini diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Seluruh kebaikannya diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata kebaikannya telah habis karena diberikan kepada orang-orang dia zalimi. Qabla an yuqdha ma alaihi, sebelum selesai hukumannya, ukhidha min khotayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka orang-orang yang dia zalimi tadi diambil dosa-dosa mereka, diambil keburukan dosa mereka, dilemparkan dalam api neraka. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang hadis yang sangat agung ini menjelaskan kepada kita akan makna orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Kenapa? Karena manusia kalau ditanya siapakah orang yang bangkrut, maka terlintas dalam benak mereka yang namanya orang yang bangkrut, yaitu yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki duit. Oleh karena itu para sahabat tatkala ditanya manil muflis, maka mereka menjawab al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang mala dirham lahu wala mata, yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang-barang, orang yang tidak memiliki harta benda. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan akan kebangkrutan yang hakiki. Apa sih kerugian kebangkrutan yang hakiki? Yaitu kebangkrutan pada hari kiamat, yang dimana seorang yang bangkrut pada hari kiamat, yang memikul dosa yang begitu banyak, memikul dosa orang lain, kebaikannya dilemparkan kepada orang lain, kemudian akhirnya wajahnya dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang muflis yang sungguhnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang muflis yaitu apa? Orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, tetapi dia orang bangkrut. Kok bisa? Dia sholat, dia puasa, dan dia bayar zakat, akan tapi dia bangkrut pada hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Padahal kita tahu pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa adalah pahala yang sangat besar. Akan tapi ternyata dia telah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, waqad syatama hadza, ya'ti waqad syatama hadza. Dia telah mencela si fulan, kemudian telah menumpahkan darah orang ini, telah memukul orang lain. Wa akala mala hadza, dan telah memakan harta orang lain. Terlalu banyak kezaliman yang dia lakukan. Coba para pendengar sekalian perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan waqad syatama hadza wa akala mala hadza, ini dan itu dan si fulan, menunjukkan bahwasanya orang ini, orang yang bangkrut ini, telah banyak melakukan kezaliman kepada banyak orang. Karena bisa jadi seorang melakukan kezaliman bukan kepada satu dua orang, bisa jadi melakukan kezaliman kepada banyak orang, dan semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi seorang berbuat zalim terhadap alafun nas, berbuat zalim kepada ribuan orang, bahkan bisa jadi berbuat zalim kepada jutaan orang. Bisa jadi demikian. Dan ingat, tidak ada satupun yang terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka zalimi atau orang-orang yang zalimi tersebut akan dihadirkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ribuan, meskipun mereka jutaan, kezaliman sedikit apapun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya atau sebagian orang ditanya tentang orang-orang a'dad man zalamahum, orang-orang yang dia zalimi, mungkin dia lupa berapa orang yang telah kau zalimi. Kalau kita ditanya mungkin kita lupa siapa saja yang pernah kita zalimi. Bukan hanya kita lupa dengan orang yang kita zalimi, bahkan jenis kezaliman pun kita lupa terkadang. Namun ingat, semuanya tidak akan terlupa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orang yang kita zalimi jumlahnya, betapapun besarnya, dan sedikit pun kezaliman yang kita lakukan semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, si fulan ini meskipun banyak salatnya, meskipun puasa, meskipun zakat, apa kata Rasulullah, waqad syatama hadza, dia telah mencela si fulan, wa akala mal hadza, telah makan harta si fulan, waqad safaka dama hadza, telah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, telah mukul si fulan. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak-hak yang tadhi, tidak ada hak-hak orang yang akan hilang, tidak ada. Kalau hak-hak kita diambil oleh orang lain, kita dizalimi oleh orang lain, kalau tidak bisa kita rebut di dunia ini, pasti kita bisa rebut di akhirat kelak. Tidak akan ada hak yang hilang. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Setiap hak meskipun sedikit pun akan Allah tunaikan pada hari kiamat. Jadi tidak ada hak-hak yang hilang. Ingatlah hal ini. Meskipun hak kita direbut oleh orang lain di dunia ini, kalau kita tidak bisa rebut kembali di dunia ini, yakinlah bahwasanya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hak kita dan mengkisos orang yang telah menzalimi kita. Wa yanbaghi an yu'lam ayyuhal ikhwatul mustami'un anna malal muslim la yahil illa bi tibatin min nafsihi wa biridan tamman min. وحرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه، فلا يجوز أخذ ماله أو سكن بيته أو دكانه أو مصلحة من مصالحه إلا برضاه عن طيب نفس. ومن أخذ مال غيره بغير رضاه يكون ظلمة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. Kemudian kita lanjutkan penjelasan hadis tadi. Orang yang merugi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang merugi di hari kiamat kelak akan diambil hasanatnya dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sayiatnya semuanya akan dilemparkan kepada dia. Hasanatnya yang pertama diambil dulu dan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Di semuanya diberikan. Pahala solatnya diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Dan fa in faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah menjelaskan, kalau seandainya hasanatnya sudah habis, sudah dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi, tidak ada lagi hasanat yang bisa diberikan kepada orang-orang dia zalimi, maka sebaliknya, sayiat orang-orang yang dia zalimi akan diberikan kepada dia, akan dibuat dia untuk memikul keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang yang telah dia zalimi. Kemudian apa? Thumma turiha finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Begitulah nasib orang yang berbuat zalim, orang yang merugi di akhirat kelak. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim dari kita harus sadar bahwasanya harta orang lain tidak boleh kita ambil kecuali dengan ridha dirinya, keriduan orang tersebut, dan dengan ketenangan hatinya. Adapun jika kita mengambil harta orang lain dengan tidak ada ridhonya, hatinya kita ambil hartanya, dia membiarkan kita mengambil hartanya, namun hatinya tidak serak, hatinya tidak tenang, berarti hukumnya haram. Terus Syekh menjelaskan bahwasanya keharaman atau nilai daripada harta sama seperti darah dan harga diri seorang. Bagaimana kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain? Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri orang lain. Kita juga tidak boleh mengambil harta orang lain. Maka tidak boleh kita ambil harta orang lain dengan tidak ada keridhaan dari orang tersebut. Tidak boleh kita tinggal di rumah orang lain dengan tidak ada keridhaan dari orang tersebut. Dia tidak serak, dia mangkal kalau kita tinggal di rumahnya. Dia mangkal kalau kita ambil hartanya. Mungkin dia biarkan. Tapi kalau dia mangkal, kita tidak ridha, menunjukkan bahwasanya itu kezaliman. Oleh karena itu, kezaliman meskipun sedikit apapun, kita harus hati-hati. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man zalama qida shibrin min al-ard tuwiqa, barang siapa yang mengambil berbuat zalim dengan mengambil sejengkal dari ukuran tanah, dia ambil tanah orang lain, maka akan dipikulkan kepada dia 70 bumi akan dipikulkan kepada dia. Bayangkan, sabi aradin, 7 dunia akan dipikulkan kepada dia. Sedikit saja dia ambil tanah orang lain, hanya meskipun hanya sejengkal, maka Allah akan balas dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dia dipikulkan pada hari kiamat dengan 7 bumi yang sangat berat tentunya. Wa hadha al-hadith yadul ala anna adh-dhalim ya'ti yahmil al-madhalim ala raqabatihi yawm al-qiyamah. ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. وقوله صامت المراد به الذهب والفضة، لأن العرب تقسم المال إلى قسمين: صامت وناطق. الناطق الحيوانات التي لها أصوات، والصامت الأموال التي يمتلكها الإنسان من ذهب وفضة ونحوه. والرقاع التي تخفق هذه فيها حقوق للعباد وتعديات، والشاهد من الحديث أنه يأتي يحمل كل المظالم والتعديات يحملها على رقبته يوم القيامة فضيحة له على رؤوس الأشهاد. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kezaliman maka dia akan memikul kezaliman tersebut pada lehernya, sebagaimana tadi orang yang mengambil harta Sibron, mengambil tanah sejengkal, maka dia akan memikul bumi sebanyak 7 bumi yang tentu sangat berat sekali dia pikul di lehernya. Dalam hadis lain juga ditunjukkan akan hal ini, di mana suatu saat kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian dia ingatkan akan bahayanya perbuatan curang, dan kemudian beliau berkata, la ulfayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah, aku tidak mau ada seorang dari kalian datang pada hari kiamat, wa ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, kemudian dia memikul seekor unta yang bersuara, yang berteriak-teriak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah aghithni, kemudian dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku, maka fa'aku la amliku laka syai'an qad ablagtuka, kemudian aku berkata kepada dia, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali padahal telah aku sampaikan kepada engkau. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, la ulfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasun lahu hamhamah, fayakul ya Rasulullah aghithni, fa'akulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Rasulullah mengatakan, salah seorang dari kalian akan datang, benar-benar akan datang pada hari kiamat, kemudian di lehernya dia memikul seekor kuda yang bersuara, yang berteriak-teriak. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah tolonglah aku, maka aku berkata kepada dia, aku tidak bisa menolong engkau suatu yang telah aku sampaikan kepada engkau, telah aku jelaskan kepada engkau. Rasulullah menyambung lagi hadisnya, dia berkata, la ulfayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabati syahatun laha thugha, yaqul ya Rasulullah aghithni, fa'akul la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Kata Rasulullah, salah seorang dari kalian benar-benar aku tidak mau mendapati dia datang pada hari kiamat dalam keadaan memikul seekor kambing yang bersuara. Kemudian orang ini pun berkata, ya Rasulullah tolonglah aku, kemudian aku berkata, sungguhnya aku tidak bisa menolong engkau, sungguhnya aku telah menyampaikan kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ulfayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ruqa tukhfiq, fayaqul ya Rasulullah aghithni, fa'aqul la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Kata Rasulullah sallam, salah seorang dari kalian akan datang pada hari kiamat dan dia memikul pada lehernya kulit-kulit yang di situ tertulis kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, dan kulit-kulit tersebut, tumpukan-tumpukan kulit-kulit tersebut bergerak-gerak, yang menunjukkan betapa banyak kezaliman yang dia lakukan, catatan kezaliman yang dia lakukan sangatlah banyak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku, maka aku berkata, aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun karena aku telah menyampaikan kepada engkau. Kemudian Rasulullah berkata lagi, la ulfayanna ahadukum yaji'u yaumil qiyamati ala raqabatihi samit fayaqul ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Kemudian datang salah seorang dari kalian pada hari kiamat, kemudian pada lehernya dia membawa emas dan perak. Kemudian dia berkata, yaitu emas dan perak yang merupakan hasil kezaliman. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku berkata, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Sungguhnya aku telah menyampaikan kepada engkau. Para pendengar radio Raja yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang sangat panjang ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh kezaliman akan dipikul oleh orang yang berbuat zalim. Apakah dia mengambil onta orang, apakah dia mengambil kambing orang, apakah dia mengambil harta orang, emas orang, semuanya akan dia pikul. Dan ini merupakan fadhiha pada hari kiamat. Ini menunjukkan Allah membongkar aibnya pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia akan dilihat oleh seluruh orang. Khalayak semuanya akan melihat dia. Khalayak ramai akan melihat dia bahwasanya dia telah berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang dia lakukan, dia pikul di lehernya. Betapapun besar kezaliman tersebut, akan dia pikul di lehernya. Dan ini merupakan fadhiha dan Allah membuat dia malu di hadapan seluruh manusia. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim. Wallahu jalla wa ala tawa'ada adh-dhalimin bil-la'nah وأليم العقاب. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. والظالم قد يستبطئ العقوبة فيتمادى في ظلمه ولا يتذكر أن الله سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang sangat pedih, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Oleh karena itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sungguhnya laknat Allah hanyalah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang yang berbuat zalim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah telah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa iy yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman api neraka yang meliputi dia. Api neraka yang datang dari segala sisi membakar dia. Wa iyastaghitsu, kalau dia pun meminta pertolongan untuk diberikan air, maka akan datang yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Akan datangkan air yang sangat panas yang membakar wajahnya. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini merupakan minuman yang sangat jelek yang telah menyiksa dia. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya bisa jadi seorang yang zalim dilambatkan hukumannya, tidak datang hukuman kepada dia. Allah melambatkan hukumannya, tidak segera dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatamada fi dzulmihi, maka dia pun semakin tenggelam dalam kezalimannya. Kenapa? Karena dia tidak dihukum. Dia merasa Allah lalai dari kezaliman yang dia lakukan, maka dia terus menerus terjerumus dalam kezaliman. Padahal dia tidak tahu, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sengaja membiarkan orang zalim untuk semakin terjerumus dalam kezalimannya, sampai kemudian Allah pun tiba-tiba menghukum dia dengan hukuman yang sangat berat yang akhirnya mengagetkan dia. Inilah yang banyak terjadi. Betapa banyak orang zalim tatkala tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya Allah lalai, sehingga dia pun terjerumus tenggelam dalam kezaliman yang semakin bertumpuk-tumpuk. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengazab dia di akhirat dengan hukuman yang sangat berat dan bertumpuk-tumpuk pula. Wa yanbaghi lidh-dhalim an ya'lam anna Allah 'azza wa jalla sayantaqim lil-madhlumin mimman dhalamahum wa la siyama ulaika alladhina batu sakhitin yad'una 'ala man dhalamahum qad ja'a fi al-hadith da'watu thalathun la turaddu lahum da'wa dhakara minhum al-madhlum wa qala fi al-hadith al-akhar ittaqu da'wata al-madhlum واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالويل كل الويل لأهل الظلم الذين يأتون يوم القيامة مثقلين بالأوزار بسبب المظالم العظيمة التي اجترحوها واقترفوها والقبائح التي فعلوها. وإذا تأمل المتأمل يجد أن هؤلاء كما قدمت في بداية الحديث ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار والشنار والعقوبة، انتقلوا إلى دار العقاب وملك غيرهم الدار، ملك غيرهم المال وتحملهم الآثام والأوزار. والعاقل من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. Dengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah orang yang berbuat zalim ya, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lalai dari kezaliman yang dia lakukan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas, membela orang yang dizalimi dengan membalas orang yang menzalimi. Tidak ada hak yang akan lalai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih lagi orang-orang yang dizalimi tersebut, mereka adalah orang-orang yang di malam hari dalam keadaan marah dan murka karena dizalimi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghukum orang-orang yang telah menzalimi mereka. Karena ketahuilah bahwasanya doanya orang yang zalim, orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 buah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Allah tidak akan menolak doanya orang yang dizalimi, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha wa bainallahi hijab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang berbuat kezaliman, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang zalimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Doa orang yang dizalimi langsung sampai kepada Allah dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah wahai orang-orang yang berbuat zalim, terutama orang-orang yang dizalimi tersebut, kemudian berdoa kepada Allah agar menghukumi kalian. Ingatlah bahwasanya doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecelakaan, dan sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman pada hari kiamat datang dalam keadaan memikul kezaliman yang mereka lakukan. Datang pada hari kiamat dalam penuh rasa malu, Allah mempermalukan mereka di hadapan khalayak ramai. Allah mempertontonkan kezaliman yang telah mereka lakukan. Kezaliman sedikit apapun akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi jika ternyata kezaliman tersebut bertumpuk-tumpuk dan sangat besar jumlahnya? Dan bagaimana lagi jika ternyata yang dizalimi sangatlah banyak? Allah akan permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang dahulunya sangat mewah kehidupan mereka dan sangat sombong, namun akhirnya apa? Allah pun mengadab mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah engkau lihat bagaimana apa yang telah Allah lakukan kepada kaum 'Ad? Irama dzatil imad, yang telah mereka memiliki bangunan yang sangat sangat tinggi. Yaitu kaum 'Ad dari kabilah Iram yang memiliki bangunan yang sangat tinggi dan memiliki kekuatan yang sangat sangat besar, yang menunjukkan bagaimana megahnya mereka. Apa yang telah Allah mereka lakukan, Allah lakukan kepada mereka? Allah telah menghancurkan mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak pernah ada seperti bangunan yang mereka lakukan, kekuatan yang mereka lakukan. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad, dan lihat pula apa yang telah Allah lakukan dengan kaum Samud yang sangat angkuh, yang telah membawa batu sampai dibawa ke lembah ya. Saking kuatnya mereka, mereka mengangkat batu dan dibawa ke dalam lembah. Saking kuatnya mereka sehingga mereka pun memahat gunung. Bayangkan gunung mereka pahat, menunjukkan bagaimana kemegahan mereka, bagaimana kekuatan mereka. Namun apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah hancurkan mereka. Kemudian juga Fir'aun yang sangat angkuh. Wa Fir'auna dzil autad, lihatlah Fir'aun yang memiliki pasukan yang sangat banyak. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Keangkuhan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Allah hancurkan mereka. Alladzina taghaw fil bilad, meskipun mereka telah berbuat kezaliman di pada negeri. Seluruhnya ini baik kaum 'Ad, kaum Tsamud ataupun Firaun yang memiliki kekuatan yang sangat megah, memiliki pasukan yang sangat banyak, namun mereka telah berbuat tughyan, telah mereka berbuat kezaliman. Fa aktsaru fihal fasad, dan mereka akhirnya juga melakukan apa? Memperbanyak kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Akhirnya apa? Allah pun menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi mereka. Oleh karena itu, para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat bagaimana nasib mereka, orang-orang yang berbuat kezaliman seperti kaum-kaum yang tadi telah kita sebutkan, kemegahan mereka, kekuatan mereka, apa yang tersisa dari mereka? Kezaliman yang mereka lakukan, kekayaan yang mereka lakukan, toh kalau tidak musnah bersama mereka, mereka tinggalkan untuk orang lain. Mereka dar yang mereka usahakan, akhirnya ditinggalkan pula untuk orang lain. Harta yang mereka kumpulkan dengan kezaliman, tatkala mereka mati pun harta tersebut milik orang lain. Akhirnya mereka pun mati dalam kuburan tidak membawa apa-apa. Mereka hanya tahammalu dzunub, mereka hanya membawa dosa pada akhirat kelak, dan Allah akan menghukum mereka. Oleh karena itu, orang yang berakal, yaitu man ta'adha bighairihi, yaitu orang yang mengambil ibrah pelajaran dari yang lainnya. Jangan sampai kita yang diambil pelajaran oleh orang lain. Kalau kita sudah melihat orang lain yang berbuat zalim, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahan mereka, maka kita ambil pelajaran dari mereka. Jangan sampai kita yang berbuat zalim, akhirnya orang lain mengetahui bagaimana kita disiksa dengan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka lah yang mengambil pelajaran dari kita. Wa ala kulli hal, فهذا يجعل العاقل ينتبه ويحاسب نفسه، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang yang berakal untuk menghisab dirinya, untuk menghitung-hitung amal yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaknya kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan hendaknya kalian menimbang-nimbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yawm amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal, karena pada hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisab. Allah tidak menghisab pada sekarang ini tatkala kita masih dunia, akan tapi di akhirat kelak tidak ada lagi amalan. Meskipun kita ingin menyelamatkan diri, tidak ada lagi amalan yang bisa menyelamatkan kita. Yang ada hanyalah hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa merenungkan diri kita dan menimbang lima amalan kita, jangan sampai kita terjerumus dalam kezaliman. Wa kam huwa jamilun bil insan an yatakhallas min al madhalim fi hadhihi al hayat ad dunya bid dirahim wad dananir فيخرج من الدنيا خفيفا من المظالم، وهذا خير له من أن يلقى الله عز وجل وهو مثقل بأحمال ثقيلة وأوزار عظيمة ومظالم كبيرة يحملها على عاتقه يوم القيامة. Maka sungguh indah bagi seorang jika dia kemudian membersihkan dirinya daripada kezaliman dengan mengeluarkan dirham, kemudian mengeluarkan dinar, harta dia berikan kepada orang yang dizalimi agar ridho dengan dia, ya. Meskipun harta yang banyak dia keluarkan supaya membuat orang yang dia zalimi tersebut menerima dan pasrah dengan apa yang telah dia lakukan, daripada kemudian dia keluar dari dunia ini dalam keadaan penuh dengan kezaliman yang memberatkan dirinya pada hari kiamat. Maka tidak mengapa dia mengeluarkan harta sehingga dia keluar dari dunia ini dalam keadaan ringan, terlepas dari banyak bentuk kezaliman. وليجاهد العبد نفسه على توقي الظلم واجتنابه، فإن الظلم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة. Maka seorang hamba hendaknya benar-benar bersungguh-sungguh berjihad, berijtihad sungguh-sungguh untuk bisa mencegah dirinya daripada kezaliman. Jangan sampai dia terjerumus dalam kezaliman sedikit pun. Karena sebagaimana perkaranya, sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Wal nuhafiz ala ma thabata fi as-sunan wal musnad min hadithi Ummi Salamah anna Nabi SAW كان في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Dan hendaknya kita senantiasa menjaga doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah valid dari dalam sunan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu dalam kutubu sunan bahwasanya Rasulullah sallam ya kalau keluar dari rumah dia senantiasa membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Inilah doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku tidak tersesat dan disesatkan orang, sehingga aku tidak tergelincir atau digelincirkan orang, sehingga aku tidak berbuat zalim atau dizalimi orang. Berdoa kepada Rasulullah, senantiasa berdoa keluar dari rumah agar tidak menzalimi orang lain sebagaimana tidak dizalimi juga oleh orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa membaca doa ini tatkala keluar dari rumah sehingga senantiasa kita ingat akan bahaya kezaliman. Wa akhtim hadha al-liqa' bi an as'alallaha al-karim rabb al-arsh al-'azim an yuwaffiqana jami'an lit-taubati an-nasuh وأن يشرح صدورنا للخير وأن يعيدنا من الظلم والمظالم والتعديات وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا لما نحب لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إن ربي سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan kemudian pada akhir penghujung pengajian ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menutup pengajian ini dengan baca doa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman dengan tobat yang sungguh-sungguhnya, dan kemudian agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk menerima segala bentuk kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita, segala kondisi kita, dan beri taufik kepada kita untuk melaksanakan segala kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, dan Dialah yang berhak untuk kita mengharapkan kepada Dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Naam, demikian ikhwatal Islam, materi yang sangat bermanfaat dari penjelasan kezaliman yang merupakan kegelapan yang pekat di hari kiamat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafirullah yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah. Selanjutnya kami seperti biasa akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung kepada Syekh di kesempatan malam hari ini di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, ada Ibu Nani di Depok, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Saya mau menanyakan ini Ustaz, mohon dijelaskan bentuk-bentuk kezaliman tersebut apakah hanya dengan mengambil harta orang atau apakah ketika kita memarahi anak kita, kita sudah berbuat zalim terhadap anak kita. Terus yang kedua, batasannya sejauh mana perbuatan itu disebut zalim. Tadi Ustaz Syekh memberikan contoh begini, ketika kita ke rumah seseorang walaupun di mulutnya tidak keberatan tapi hatinya keberatan, itu kita udah berbuat zalim. Nah, kita sendiri kan tidak tahu kondisi hati orang tersebut ya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah berbuat zalim? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اولا حد الظلم فيما ذكر اهل العلم وضع الشيء في غير موضعه. والاصل في التعاملات مع الناس أن تكون قائمة على العدل والإحسان وعدم التجاوز، لا على أموال الناس أيضا على أعراض الناس ولا على دماء الناس، كلها دماءكم وأموالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم المشهور لأهل العلم بحديث المفلس ذكر 5 أمثلة لأنواع الظلم. قال: قذف هذا، وشتم هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، وضرب هذا. فهذه أبرز ما يكون من التعديات وأنواع الظلم التي تقع. وكل ما كان فيه تعدي وإساءة للآخرين في أموالهم، في أعراضهم، في دمائهم، في حقوقهم، كل ذلك ظلم، ليس الظلم بأخذ المال فقط. Saya menjelaskan bahwasanya zulm, definisi zalim, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya asal dalam berta'amul dengan di antara manusia, bermuamalah di antara manusia itu dibangun di atas keadilan, bukan dengan berbuat pelanggaran terhadap harta mereka, berbuat pelanggaran terhadap darah mereka, atau berbuat pelanggaran tentang harga diri mereka, karena seluruhnya merupakan keharaman. Inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun ka hurmati yaumi hadha yaumikum hadha. Kata Rasulullah SAW bahwasanya darah itu hukumnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian harta juga hukumnya haram, tidak boleh diambil. Kemudian harga diri juga hukumnya haram, tidak boleh dijatuhkan, sebagaimana kehormatan hari tatkala hari haji wada tersebut. Menunjukkan bahwasanya seluruhnya perkaranya sama, baik darah maupun harta maupun harga diri tidak boleh dilanggar. Kemudian dalam hadis yang tadi telah kita jelaskan, hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat, Rasulullah SAW menyebutkan 5 contoh yang itu merupakan kezaliman yang sering, paling nampak dan sering dilakukan oleh manusia. Rasulullah mengatakan apa? Waqad syatama hadza, telah mencela atau memaki orang ini, ini telah menjatuhkan harga dirinya. Demikian juga waqad dzafa hadza, menuduh dia melakukan perbuatan yang tidak buruk, perbuatan zina dan yang lainnya, ini juga menjatuhkan diri harga dirinya. Wasafaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah yang si fulan ini, telah menumpahkan darah pembunuhan. Wa daraba hadza, demikian juga memukul si fulan, ini yang sering terjadi. Wa akala mala hadza, dan makan harta si fulan. Inilah bentuk kezaliman yang sering terjadi di antara manusia, yaitu memaki atau menuduh dia yang tidak-tidak, atau menumpahkan darahnya, atau memakan hartanya, atau memukulnya. Ini merupakan bentuk kezaliman yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena saya menjelaskan, yang dinamakan zalim yaitu seluruh perkara yang ada pada tersebut, pada perkara tersebut pelanggaran dan perbuatan buruk kepada hak orang lain, apakah berkaitan dengan harga dirinya ataupun darahnya atau hartanya. Jika pada ketiga perkara tersebut ada perbuatan buruk dan pelanggaran, maka itu merupakan kezaliman. Jadi kezaliman bukan hanya pada memakan harta orang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mencela juga kezaliman, ya, meskipun tidak memukul, meskipun tidak melukai, tapi melukai hati orang tersebut. Ini adalah perbuatan buruk, isaah, dan kemudian ta'addi, jangan pelanggaran terhadap harga dirinya, dan ini merupakan bentuk kezaliman. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada pendengar, ada Ibu Ani di Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Syekh. Saya mau bertanya, saya memiliki salah satu seorang tante di mana dia memiliki banyak hutang dan keluarganya sudah dibuat sulit olehnya karena banyak teror yang sudah melukai keluarga berhubungan dengan utang tersebut. Apakah kita sebagai orang yang telah dizalimi tersebut wajib untuk menolongnya dalam hal ini membayar hutang tersebut, dan bagaimana caranya agar dia terbebas dari masalah karena dia telah menzalimi diri dia dan keluarganya, dan saya mohon nasihat dari Syekh dan saran atau hal-hal yang wajib dilakukan dan patut dilakukan sesuai sunnah Rasul. Taip. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. عليها ديون كثيرة فهي تزعج أقرباءها لأن الدائنين دائما يتصلون عليهم على الأقرباء فهل هي قد ظلمت نفسها وظلم الآخرين حيث تزعج أقرباءها wa madha ma yajibu alayya, hal yajibu alayya an usaddid duyunaha li annaha khalati aw ammati, aw madha nasihatukum li tijaha hadhihi al-mas'alah. Hiya tas'al al-an an 'ammatin aw khalatin laha tatahammal diyunan للآخرين وتريد السداد وتطالب أو تطلب من أقربائها من أخواتها وبنات أخواتها وإخوانها وأبناء إخوانها وبنات إخوانها، تطلب منهم المساعدة، وإن كان متيسرا لهم مساعدتها في ذلك فهذا يدخل في باب الإحسان إليها. والخالة في مقام الأم وحقيقة بأن يحسن إليها وأن تساعد، وإذا لم يتمكن فلا أقل من أن يصبر على طلبها ويعتذر منها باللطف والإحسان، ولا يبدي لها قريبها التذمر أو التضجر منها لأنها مثقلة بالدين، وترى أن هؤلاء الأقارب هم من سيساعدونها على الخلاص من ذلك، وأيضا يبذلون لها الدعاء في ظهر الغيب أن ييسر الله عز وجل لها قضاء الدين الذي تحملته للآخرين. والله أعلم. Syekh mengatakan jika ternyata sang ponakan alhamdulillah memiliki kemudahan kelapangan harta, maka bagus kalau dia membantu tantenya tersebut, karena ini merupakan bentuk ihsan kepada orang lain. Dan tante subhanallah kedudukannya bisa jadi seperti ibu kita sendiri. Kalau kita berbuat baik maka insyaallah pahalanya luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika ternyata sang ponakan tidak mampu untuk membantu si tante, ya, maka tatkala si tante minta bantuannya, maka jangan dia menunjukkan wajah yang marah, atau wajah yang menunjukkan wajah yang tidak suka. Akhirnya apa? Sang tante lebih menderita lagi. Si tante sudah menderita berat dengan beratnya, dengan tumpukan hutang yang begitu banyak. Tatkala kita tunjukkan sikap jelek kita, rasa wajah yang muram di hadapan dia, maka semakin berat lagi hatinya, sehingga dia akan terbebani dengan beban yang bertambah-tambah, beban utang dan beban sikap ponakan-ponakannya yang berbuat kasar terhadap dia. Oleh karena itu, jika ternyata si ponakan tidak mampu untuk membantu sang tante, maka tunjukkan wajah yang baik, kemudian nasihati dia, ya, kemudian jangan lupa untuk berdoa untuk tantenya. Tatkala orang dalam keadaan tidur, tatkala tidak ada orang yang melihat dia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melunasi hutang-hutang tantenya. Karena doa seperti ini insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja bisa jadi ada di antara karib kerabat tante tersebut yang bisa membantu dia. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak masuk. Yang pertama dari pendengar di Pondok Gede. Barakallahu fikum ya Syekh, saya dan anak-anak dizalimi oleh istri yang berkhianat dan pergi dengan pria lain. Bukti kebenaran sudah saya tunjukkan, tetapi malah sebaliknya saya dan anak-anak malah dituduh sebagai pembuat fitnah. Dan sampai saat ini saya belum bisa memaafkan istri saya tersebut. Bagaimanakah seharusnya sikap yang harus saya hadapi di dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini, dan hati saya sampai saat ini masih menderita dengan kebencian yang selalu timbul terhadap istri saya tersebut, dan mohon nasihat terhadap masalah ini. Jazakallahu khairan. Hadza rajul yas'al li zawjatun yani dhahabat ma'a rajul akhar zanat bihi wa tarakat auladi mazlumin. وأنا دائما إذا أتذكرها أقلق عليها، والغضب شديد في قلبي حيث أنها قد ظلمني وظلمت أولادي. ماذا نصيحتكم لي؟ لأن هذا الغضب دائما يملأ قلبي عندما أتذكرها دائما. وعندما نصحتها وهي مصرة على أنها لم تظلم أحدا. على كل حال هذا من الابتلاء الذي تعرض له هذا الشخص، وصبره على رعاية أولاده وتربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام هذا باب خير عظيم له. وهذه المرأة هي التي تتحمل وزر نفسها وذنب وعقوبة ذنبها، لأنها هي التي جرت على نفسها هذه المنزلقات الخطيرة، أولا بترك أولادها، وثانيا بالخروج عن بعلها وطاعة زوجها، وثالثا ممارسة الأعمال المحرمة. نعم. هلا يا شيخ. Mohon maaf ikhwatal Islam a'azanallahu iyyakum, terputus koneksi kami dengan Syekh. Kami akan coba kembali menghubungi beliau hafizahullah. Mohon maaf untuk koneksi yang terputus saat ini. Kita akan kembali mencoba untuk menghubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, afwan, terputus Ustaz untuk saat ini kami persilakan. Oh, ya, nah, terjemahkan jawaban Syekh ya. Nah, silakan. Adapun pertanyaan Bapak tadi, maka Syekh menjelaskan bahwasanya apa yang ditimpa oleh si bapak yang bertanya tadi, maka itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia bersabar dengan ujian tersebut dan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dengan didikan yang Islami. Dan ketahuilah bahwasanya ini merupakan babul khair, pintu kebaikan yang sangat besar, kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala yang banyak dengan menjaga anak-anaknya yang telah ditinggal oleh ibunya, kemudian mendidik mereka dengan didikan yang Islami. Ini merupakan pintu kebaikan yang sangat besar. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya jangan terlalu dia pikirkan wanita tersebut ya. Wanita tersebut telah memikul dosanya sendiri, telah memikul dosa yang sangat besar. Yang pertama, dia telah meninggalkan anak-anaknya, anak-anak yang butuh perhatian dia, dia tinggalkan. Ini dosa yang sangat besar. Kemudian apa? Dia telah meninggalkan suaminya. Ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian bisa jadi diterjerumus dalam perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji dengan laki-laki lain. Ini juga merupakan dosa yang besar. Dia telah memikul dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dan alhamdulillah, bapak ini telah berusaha menasihatinya dan menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Dan jika ternyata sang wanita atau bekas istrinya tadi tidak kembali kepada dirinya dan tidak kembali sadar, maka jangan dia sibukkan pikirannya dengan wanita tersebut. Mungkin dia marah, mungkin dia jengkel, tapi jangan sibukkan pikirannya selalu memikirkan wanita tadi, tidak ada manfaatnya. Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya dia sibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat. Renungkan atau pusatkan perhatiannya pada pendidikan anak-anaknya. Dan ini merupakan pintu kebaikan yang sangat besar. Jangan sibuk dengan wanita tersebut. Wanita tersebut urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dipikul urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bapak, sibukkan dengan yang bermanfaat, dengan mendidik anak-anak dan menjaga mereka dengan baik dengan didikan yang Islami, dan itu merupakan salah satu dari pintu kebaikan yang sangat besar. Nah, demikian saja yang bisa disampaikan pada pengajian hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.